Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan makanan dan minuman yang dibawa. Agar menjaga kenyamanan kita dalam menjaga hadir bisa mengakses lewat tuan. Dan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Bagi jamaah yang membawa tas juga untuk dipangku tasnya. Agar diluang untuk jamaah yang membawa anak-anak, mohon dijaga ketenangan anak-anaknya. Dan untuk yang ibu anak-anak, kita menyediakan tempat di selasar TK. Space di sekitarnya bisa angkat tangan. Teman kita yang di tangga yang belum dapat tempat bisa merapat ke dalam. Bagi teman-teman yang di tangga bisa merapat. Agar tidak yang masih di depan bisa merapat ke dalam. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأرشدنا بنور القرآن نصبح مسلمين وأكدنا بالإيمان فأصبحنا مؤمنين فأمرنا بالأعمال الصالحات لنكون من المتقين اللهم نحمدك حمدا الشاكرين حمدا اللاعنين حمدا الوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الامين وعلى اله وصحبه وامته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Assalamualaikum. Alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk menjalani sisa kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga sisa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga seluruh masa yang telah berlalu juga mendapatkan penerimaan si Allah sebagai amal saleh yang diridhai. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman ini mendapati kekuatan untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat di maghrib ini mendapatkan hidayah untuk bertobat dan berubah menjadi orang baik. Dan khusus kita berdoa, semoga orang-orang yang telah meninggalkan kita lebih dulu, ya dia muslim beriman kepada Allah, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ta'lim kita ini, kita turut mengantarkan doa pada Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibi, yang kita kenal dengan Eyang Habibi. Semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah dan insyaallah diterima seluruh kerja keras bakti beliau, baik untuk bangsa, negara, masyarakat Indonesia khususnya, dunia umumnya, sebagai amal soleh yang diniatkan untuk kepentingan ibadah beliau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selalu ada yang datang dan pergi. Tanggal 11 September kemarin beliau meninggalkan kita. Di tanggal itu juga mungkin ada yang terlahir, seperti Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijrah. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i di tahun itu untuk bisa berbuat lebih baik dari orang-orang yang telah sebelumnya berkontribusi. Maka jika satu telah pergi dan telah beramal soleh, jadikan itu inspirasi bagi kita semua untuk berbuat yang serupa atau lebih baik daripada itu semua. Jadi kalau Bapak Habibi telah membuat bangga bangsa ini dengan membuat sebuah desain, bahkan membuat pesawat terbang yang menjadikan nama Indonesia terbang tinggi di seantero dunia, maka insyaAllah kita pun akan membuat bangga bangsa ini, negara ini, masyarakat ini. Terkhusus kita ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melambungkan nama Indonesia dengan barangkali hal berbeda yang pernah dikerjakan oleh yang lainnya, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai keislaman yang lebih baik,